pada setiap malam yang gelap, pada fajar yang muram, pada mimpi yang manja, pada rindu yang memuja, pada senyuman yang menua. Hasrat berlapis, mekarnya seperti seruni. Ku sentuh wajahmu di mimpi yang sunyi. Dekapan tulus membuai nurani, tak kunjung ku temui di mana kau bersembunyi. Kenangan menjelma dupa, harumnya merasuk kemana-mana, membelai helai rindu yang selalu muda. Kenangan menjelma dupa, harumnya merasuk kemana-mana, membelai helai rindu.